Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azzani wa azzakumullahu jami'an. Pada malam hari yang penuh berkah, kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan bab yang baru, pada beberapa keterangan yang kita sampaikan pada pertemuan tempo lalu, ada perkara-perkara yang perlu untuk kita perbaiki, perlu untuk kita luruskan. Nah, pada pertemuan yang lalu, ana membacakan barakallahu fikum ringkasan ya, dari secara ringkas syarah dari kitab Al-Adabul Mufrad Fathullahi Samad barakallahu fikum. Naam. Karya Imam Fathullah Al-Jailani. Naam, di mana pada keterangan syarah dijelaskan bahwa Hilf al-Mutayyibin itu terjadi qobla amil fil bimuddah. Nah, sebelum terjadinya tahun gajah atau peristiwa gajah, yaitu penyerangan Raja Abroha Yaman ke Mekah. Nah, taib, keterangan itu jazakumullah khairan, sebagian talabah ada yang mengingatkan kita dan kemarin kita sempat baca, cuman belum sempat tersampaikan ke antum semua ya. Naam, teguran atau barakallahu fikum tayyib sanggahan ya, bahwa info yang disampaikan tadi nampaknya perlu ditinjau ulang. Dari sisi mana? Dari sisi hadis secara tegas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menyaksikan peristiwa Halful Mutayyibin atau Hilful Mutayyibin. Syahidtu ma'a umumati. Gitu ya. Nah, dalam hadis jelas Nabi ikut di situ. Tetapi dalam keterangan pensyarah disebutkan peristiwa itu terjadi pada tahun gajah. Nah, dalam kondisi pada tahun gajah umur Nabi itu masih sangat kecil. Karena dalam sirah beliau dilahirkan sekitar 2 tahun sebelum peristiwa penyerangan Abroha. Nah, jadi kalau itu terjadi barakallahu fikum, iya, pada tahun gajah, berarti umur beliau masih sangat kecil saat itu dan barakallahu fikum Tidak mungkin anak kecil seusia 2 tahun kurang bisa mengingat peristiwa. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Dan memang pensyarah sendiri secara tegas dalam syarahnya beliau mengatakan lam yashhad ya. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-halaf alladhi takhalafa al-mutayyibun alladhina lam yashhadhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan. Nah, perjanjian yang para pesertanya mengoleskan tangannya dengan minyak wangi itu tidak disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kali. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga dikomentari oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau dalam kitab Shahih Al-Adabul Mufrad halaman 213 kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wal ajib anna Syekh Al-Jailani wal ajib anna Syekh Al-Jailani jazama bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yashhad hilfal mutayyibin. Kata Syekh Al-Albani wal ajib, dan yang sungguh mengherankan anna Syekh Al-Jailani, bahwa Syekh Al-Jailani yaitu Fathullah Jailani pensyarah kitab Adabul Mufrad jazama, beliau memastikan bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yashhad hilfal mutayyibin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikan peristiwa hilfal mutayyibin. Nah, ajib kata Syekh, padahal hadisnya terang-terangan beliau mengatakan apa, syahidtu ma'a umumati wala adri mustanadahu fi dzalika, kata Syekh Al-Albani. Wala adri mustanadahu fi dzalika. Dan saya tidak tahu landasan Syekh Al-Jailani untuk memberikan faedah dan info ini dari mana ya. Nah, ma'a mukhalafatihi li hadzal haditsi as-sahihi. Ma'a mukhalafatihi li hadzal haditsi as-sahihi. Naam. Padahal jelas kata beliau info yang disebutkan dalam syarah Syekh Al-Jailani menyelisihi hadis yang sahih ini. Nabi tegas mengatakan aku menyaksikan, tapi beliau mengatakan tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu komentar dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Baik, sehingga kita tambahkan keterangan ya. Barakallahu fikum. Naam. Yang kemarin itu ana hanya membacakan dari syarah dan itu diluruskan. Nah, keterangan qabla amil fil bi muddah itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Halfal mutayyibin yusamma aydan halfal fudul. Ada tambahan faedah. Halfal mutayyibin yusamma aydan halfa al fudul. Nama lain dari perjanjian mutayyibin adalah perjanjian fudul. yakunu qabla al-mab'ats, yakunu qabla al-mab'ats bi'ishrina sanatin atau bi'ishrina sanatan. Fi syahri Dzulqa'dah. Fi syahri Dzulqa'dah. Sehingga lebih tepatnya dan akan menjadi sinkron dengan hadis, peristiwa Hilful Mutayyibin atau Hilful Fudul itu terjadi 20 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi. Nah, jadi sekitar umur beliau 20 tahun. Ya kan, nabi kan diutus menjadi nabi umur 40. Nah, 40 mundur ke belakang 20, berarti umur beliau 20. Nah, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Wa kana ba'da harbil fijar. Wa kana ba'da harbi al-fijari. Wakana ba'da harbi al-fijar. Dan itu terjadi setelah peristiwa perang Fijar. Bi arba'ati ashhurin. Tepatnya 4 bulan setelah peristiwa perang Fijar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi itu tepatnya ya. Jadi Hilful Mutayyibin itu terjadi ketika Rasul berumur 20 tahun atau 20 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kalau mau dihitung dalam hitungan Masehi, ada yang mengatakan tahun 590 Masehi. Barakallahu fikum. Naam. Karena belum ada hitungan hijriah. Ya kan? Nah, hijriah itu kan setelah Nabi hijrah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun barakallahu fikum, kenapa dinamakan dengan Hilful Fudul? Ya. Kenapa perjanjian ini juga dinamakan dengan Hilful Fudul? Barakallahu fikum. Tayyib, li'anna aktsara man ishtaraka, li'anna aktsara man ishtaraka bihadzal hilfi min asyrafi Quraisy. Wa afdaluhum. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena yang ikut serta dalam perjanjian ini mayoritasnya atau kebanyakannya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Memiliki fadilah. Nah, makanya disebut fudul, ya. Hilful Fudul, perjanjian orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Itu sisi yang pertama. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua, wa min asma'ihim, dan di antara nama-nama yang menjadi barakallahu fikum tayyib member ya, anggota dari Hilful Fudul adalah Tayyib. Al-Fadl. Nah. Dan pada beberapa orang yang mengikuti perjanjian tersebut, terkumpul orang-orang yang memiliki nama Al-Fadl semuanya. Atau sebagian besarnya ada yang punya nama Al-Fadl. Nah, kalau dikumpulkan ya. Barakallahu fikum. Bukan ilmu cocokologi ya, bukan. Memang qadarullah bertepatan dengan takdir Allah pas. Ya, di antara yang hadir adalah misal Al-Fadl Ibnul Harith. Nah, minhum Al-Fadl Ibnul Harith. Kemudian yang kedua, Wal-Fadl Ibnu Wada'ah. Al-Fadl Ibnu Wada'ah. Yang ketiga, Al-Fadl Ibnu Fadalah. Al-Fadl Ibnu Fadalah. Nah. Tayyib. Jadi pas qadarullah, yang ikut serta dalam Hilful Fudul adalah orang-orang yang punya nama Al-Fadl. Ya, nah. Orangnya adalah orang-orang mulia, orang-orang punya keutamaan. Pas qadarullah, nama-nama yang ikut itu namanya adalah Fadl. Fadl bin Haris, Fadl bin Wada'ah, Fadl bin Fadalah. Paslah akhirnya dinamakan barakallahu fikum sayyid Hilfu Al-Fudul. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu sedikit barakallahu fikum tambahan dari faedah yang kemarin kita sampaikan. Al-Mu'adzin yu'adzin. Kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Ana mau bertanya. Syekh Al-Jailani yang Ustadz sebutkan, apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang lain? Yang disebutkan oleh Syekh Albani tadi ya. Nah, ini yang lain. Ya, namanya Fadlullah Al-Jailani. Bukan Abdul Qadir Jailani. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, Fadlullah Al-Jailani. Bukan Abdul Qadir Jailani. Lain lagi, barakallahu fikum. Yang punya syarah Al-Adabul Mufrad dengan judul Fadlullahis Samad. Nah. Jadi namanya sekaligus dijadikan judul kitabnya. Iya, barakallahu fikum. Nah. Cukup unik. Jarang-jarang ulama yang menamakan judul karya tulisnya dengan namanya sendiri ya. Barakallahu fikum. Nah. Tapi cocok juga. Fadlullah As-Samad. Nah. Keutamaan dari Allah, zat yang maha berdiri sendiri. Ya, nah. Fi syarhi al-adabil mufrad. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babul ikhai. Bab al-ikha. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, al-ikha maknanya adalah akha fulanan mu'akhatan wa ikha'an. Akha fulanan mu'akhatan wa ikha'an. Nah. Ittakhadahu akhan. Ittakhadahu akhan. Tayyib. Wa akha bainahuma. Wa akha bainahuma. Ja'alahuma ka'akhwaini. Wa akha bainahuma. Ja'alahuma. Tayyib kal akhwaini. Tayyib. Ikha itu diambil dari kata akha yu'ahi mu'akhatan wa ikha'an. Nah, artinya apa? Ittakhadahu akhan. Menjadikan dia sebagai saudara. Wa akha bainahuma. Barakallahu fikum. Sehingga makna kalimat wa akha bainahuma adalah menjadikan dua orang tersebut seperti bersaudara. Ya. Nah, seperti artinya barakallahu fikum bukan ditinjau dari sisi saudara dalam nasab barakallahu fikum tayyib atau dalam kekeluargaan ya, nah roba'ah persusuan atau barakallahu fikum dalam sisi sihr. Naam. Ipar. Iya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Lebih tepatnya ukhuwah Islamiyah wa ukhuwah Imaniyah. Persaudaraan yang dibangun di atas keislaman dan keimanan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum ukhuwah yang ada di dalam Islam itu bisa kita katakan terbagi menjadi dua. Yang pertama barakallahu fikum bi'tibari an-nasab, yang kedua bi'tibari ad-diyanah. Nah, yang pertama persaudaraan yang dibangun atas darah, atas dasar nasab karena masih ada hubungan darah. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua persaudaraan yang dibangun di atas agama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum Islam mengajarkan kita untuk memperluas ikatan persaudaraan. Nah, bukan hanya saudara dari sisi nasab, tapi juga kita perlu mencari memperkuat saudara dalam ikatan agama. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kalau kita ingin memperluas lagi barakallahu fikum saudara dalam ikatan barakallahu fikum kemanusiaan. Ya. Nah. Karena kita semua adalah anak dari Nabi Adam. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, dari sisi itu ada nilai barakallahu fikum tayyib saudara. Nah, ya, tapi dari sisi yang lebih luas barakallahu fikum. Nah, kalau ditinjau dari sisi kita semua adalah anak dari Nabi Adam barakallahu fikum. Nah, tapi itu haknya tidak terlalu ya luas pada beberapa hal saja Islam memandang hal tersebut barakallahu fikum. Naam. Bentuk ihsan kita barakallahu fikum pada sesama manusia. Ya. Naam. Makanya dalam Islam juga kita dianjurkan untuk bertindak ihsan walaupun pada orang-orang yang non-muslim. Barakallahu fikum, yang tidak memerangi Islam. Nah, barakallahu fikum. Padanya ada beberapa ahkam bagaimana bentuk ya ihsan pada orang-orang yang barakallahu fikum di luar dari agama kita. Nah, di antara sisi tinjaunya adalah karena kita sama-sama dari anak Nabi Adam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tetapi yang lebih di barakallahu fikum dipandang di dalam Islam adalah ukhuwah dari dua sisi ini, ya. Yang pertama dari sisi nasab, yang kedua dari sisi barakallahu fikum ad-din. Naam. Tayyib. Sehingga di sini juga barakallahu fikum terdapat tasliyah, ya, hiburan. Bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum qadarullah wa masya'a fa'ala, ya Allah takdirkan, tidak memiliki saudara. Dia hanyalah anak semata-mata. Ya. Satu-satunya anak semata apa? Wayang. Kenapa dikatakan wayang? Belum tahu kan itu? Kenapa anak satu-satunya itu dikatakan anak semata wayang? Ya, biarkan antum penasaran. Nah. Tayyib. Nah, Islam barakallahu fikum dengan ya rahmatan lil alamin barakallahu fikum itu memberikan berita gembira. Nah, di antaranya adalah bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum memang tayyib tidak punya saudara, ya. Nah, maka mereka bisa mencari saudara barakallahu fikum dari sisi tayyib ad-din, ya. Mereka menjalin hubungan persaudaraan itu dari sisi agama barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kam laka min akhin la taliduhu ummuka. Nah, kam laka min akhin la taliduhu ummuka. Kata Al-Hasan Al-Basri, sebenarnya kamu itu punya banyak saudara-saudara yang tidak dilahirkan dari rahim ibumu. Nah, ya. Mereka adalah barakallahu fikum saudara seiman, saudara seagama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu bisa menjadi barakallahu fikum, ya, penghibur bagi kita walaupun kita tidak punya saudara kandung barakallahu fikum. Nah, kita masih punya saudara-saudara seagama barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Musa Musa ibnu Ismail Abu Salama at-Tabuzaki. Naam, al-Minqari. Musa ibnu Ismail Abu Salama at-Tabuzaki al-Minqari thiqatun sabtun. Qala haddatsana Hammad ibnu Salama. Hammad ibnu Salama ibni Dinar. Hammad bin Salama bin Dinar al-Basri. Abu Salama. Naam. Kunyah beliau Abu Salama. Hammad ibnu Salama. Abu Salama al-Basri. Barakallahu fikum. Naam. Thiqatun. Sabtun. Abidun. Abidun. Asbatun nas fi Thabit al-Bunani. Barakallahu fikum. Beliau adalah muridnya Thabit al-Bunani yang paling kuat periwayatan dari beliau. Nah. Sehingga ketika terjadi mukhalafah, perbedaan periwayatan di kalangan murid-muridnya Thabit al-Bunani, barakallahu fikum, biasanya mereka akan memenangkan riwayat yang dibawa oleh Hammad ibnu Salamah. Nah, dibandingkan barakallahu fikum rawi-rawi yang lain yang tidak ya masuk barakallahu fikum top one ya. Nah, peringkat pertama dari peringkat teratas dari murid-muridnya Thabit al-Bunani. Barakallahu fikum. An Thabit, dari Thabit, ini tadi yang saya bilang, ini orangnya, Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Thabit ibnu Aslam al-Bunani, Abu Ahmad al-Basri. Thiqatun abidun. Nah, thiqatun abidun. Barakallahu fikum. An Anasin, dari Anas bin Malik. Qala, Anas bercerita, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina ibni Mas'udin wa Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Az-Zubair, ya, sahabat Az-Zubair Ibnu Awam. Barakallahu fikum. Naam. Ini contoh barakallahu fikum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat ikatan antara barakallahu fikum sahabat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memperkuat ikatan antara mereka secara umum ya. Naam. Umat Islam itu bersaudara. Nah, muhajirin sama Ansor bersaudara. Tidak. Nah, beliau memperkuat lagi, barakallahu fikum, beliau khususkan personal-personal individu dengan individu. Ya. Az-Zubair, naam. Engkau aku persaudarakan dengan barakallahu fikum Ibnu Mas'ud. Nah. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Barakallahu fikum. Baik, itu kisahnya yang sangat ma'ruf. Dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor. Barakallahu fikum. Nah, jadi beliau ingin memperkuat lagi ikatan tadi bukan hanya secara umum ya, umat Islam itu bersaudara, tapi juga beliau memperkuat lagi ikatan persaudaraan tadi antara individu dengan individu yang lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini barakallahu fikum, kalau kita mempelajari bagaimana sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kita akan mengetahui bagaimana strategi, bagaimana langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin membangun sebuah peradaban. Wah, ini bicaranya luas, bicara sesuatu yang besar. Ya. Ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, kita harus melihat sirah nabawiyah. Nah, atau enggak usah bicara yang luas. Kita bicara ruang lingkup yang lebih kecil, barakallahu fikum. Nah, ketika kita ingin merintis sebuah pondok pesantren, ya, nah, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Nah, ya, sehingga di pondok pesantren tadi barakallahu fikum bisa menjadi sebuah pusat peradaban, ya, semakin luas, semakin besar, semakin besar, semakin besar, sehingga membawa berkah. Nah, kemana-mana, bukan hanya di wilayah itu saja, tapi juga berkahnya barakallahu fikum sampai ke, ya, seluruh penjuru negara Indonesia ini. Bahkan mungkin ada yang sampai barakallahu fikum mendunia berkahnya. Nah, barakallahu fikum. Bagi mereka yang mencermati barakallahu fikum, mereka akan tahu rahasia tersebut barakallahu fikum dari Sirah An-Nabawi. Nah, tayyib. Kurang lebih barakallahu fikum ada 3 poin. Ya. Nah. Tayyib. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah peradaban. Nah. Min da'aimi al-mujtama'i al-islami. Di antara penopang-penopang, naam, yang bisa memperkuat dan memperkokoh sebuah peradaban Islam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jadi ruang, ya, ruang lingkup yang paling kecil, anggap saja barakallahu fikum sebuah pesantren. Ya, naam. Apa saja barakallahu fikum yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat peradaban Islam yang ingin beliau bangun dari Sirah An-Nabawi barakallahu fikum. Tayyib, ada 3 poin paling tidak. Nah, yang bisa kita ungkap untuk pertemuan kali ini. Yang pertama yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, akha bainal muhajirin wal ansar. Ya. Akha bainal muhajirin wal ansar. Nah. Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum untuk membangun, ya, kita bukan hanya membangun bangunan fisik, masjid, barakallahu fikum, kelas, perpustakaan, barakallahu fikum, ya, naam. Atau fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah pondok pesantren. Kita jangan hanya fokus dengan bangunan fisiknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Tetapi barakallahu fikum yang sangat mendasar adalah terlebih dahulu kita membangun bangunan barakallahu fikum, ya, secara batin, bangunan maknawi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yaitu memperkuat ikatan antara sesama kita, antara satu individu dengan individu yang lain. Makanya barakallahu fikum di dalam ujangan-ujangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat kental dengan ujangan-ujangan untuk memperkuat ukhuwah. Ya, dengan saling memberikan salam, tegur sapa, ya kan? Nah, dalam upaya muamalah jual beli, ya kan? Seadil-adilnya, jangan sampai ada yang mencurangi, jangan sampai ada yang barakallahu fikum na'am mengambil, ya, keuntungan di atas kerugian orang lain, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Beliau juga mengingatkan hal-hal yang bisa membuat ikatan, ya, maknawi tadi menjadi renggang dan pecah. Nah, berupa apa? Kezoliman, nah, beliau mengingatkan para sahabatnya untuk hati-hati dengan perbuatan zalim. Wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Nah, atau laisa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga seruan-seruan jahiliyah. Ya, seruan-seruan barakallahu fikum fanatik, kepanatikan. Wah, itu Nabi benci sekali kalau sudah menyulut yang namanya ya, seruan-seruan fanatik. Nah, fanatik barakallahu fikum suku. Ya. Nah, suku Jawa dengan suku Sumatera, Sulawesi, ya, Kalimantan, barakallahu fikum, Bali, ya, Irian Jaya. Indonesia ini banyak suku, banyak pulau. Itu kalau sudah disulut, barakallahu fikum, efek dan dampaknya sangat mengerikan. Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering mengingatkan para sahabatnya untuk barakallahu fikum menjauhi dan meninggalkan seruan-seruan jahiliyah tadi. Khususnya yang barakallahu fikum berbau fanatik. Ya. Nah, terhadap golongan, terhadap person barakallahu fikum, terhadap suku, ya. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, ketika antara Muhajirin dan Ansor, bayangkan ya, Muhajirin dan Ansor itu pernah mau ribut. Nah, tahu enggak antum? Yang kita tahu kan kayaknya mereka harmonis-harmonis saja. Nah, ya. Tapi memang itulah konsekuensi dari sebuah hubungan ya. Nah, hubungan itu juga kalau akur-akur terus, itu justru ada barakallahu fikum perkara negatifnya juga. Ya. Nah, secara kejiwaan, secara mental barakallahu fikum ada barakallahu fikum hal-hal yang naif tidak baik. Nah, bisa jadi akan muncul yang namanya kebosanan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bisa jadi juga yang akan muncul adalah mereka tidak lagi menghargai hubungan tadi. Karena kayaknya baik-baik aja sih, enggak ada masalah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga mereka tidak lagi menghargai, tidak lagi mengagungkan hubungan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, jadi lama-lama itu jadi nilainya itu barakallahu fikum berkurang. Nah, baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dengan barakallahu fikum segala ilmu dan kebijaksanaannya barakallahu fikum, tayyib, Allah menyebutkan ya, memberikan bimbingan. Nah, dan juga memberikan ketetapannya akan terjadi yang namanya barakallahu fikum gesekan antara hubungan tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kerenggangan ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu semua di antara barakallahu fikum hikmahnya adalah ya, tadi. Agar manusia itu menghargai nikmatnya persatuan. Ya. Agar manusia itu barakallahu fikum memuliakan yang namanya ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena ketika ukhuwah tadi barakallahu fikum renggang ya, rusak barakallahu fikum karena ada kezaliman di antara salah satu dari kedua belah pihak atau dua-duanya sama-sama berbuat zalim, nah, ketika kerenggangan itu semakin lama semakin luas, semakin lama semakin lebar, lebar dan melebar, barakallahu fikum. Nah, dari situ barakallahu fikum mereka akan merasakan indah ternyata dulu. Ya kan? Ketika kita masih bareng-bareng, ketika kita masih bersatu, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nikmat. Ya, barakallahu fikum. pergi taklim bareng-bareng, ya kan? Ada daurah ustadz di sini, ada daurah syekh di sini. Iya, barakallahu fikum. Semarak ramai. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, ketika terjadi barakallahu fikum, ya kesenggangan, gesekan-gesekan, nah ya, semakin lama semakin barakallahu fikum tadi, semakin mengkerucut, semakin lama semakin sempit. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Sudah sendiri-sendiri mengkotak barakallahu fikum. Nah. Baik. Maka ujangan dari ulama salaf terdahulu barakallahu fikum, kita diingatkan untuk benar-benar menjaga yang namanya ukhuwah. Ya, karena ahlu sunnah itu adalah aqallun nas, manusia yang paling sedikit. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan miliaran manusia, yang ahlus sunnah itu paling berapa persennya barakallahu. Ternyata ahlus sunnahnya sendiri juga ribut. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sudah sedikit ribut lagi, tambah kecil. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sehingga barakallahu fikum dari kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran untuk benar-benar menjaga ukhuwah tersebut. Di antaranya apa? Kepanatikan itu harus kita bunuh. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali ya. Tadi kepada kisah barakallahu fikum. Nah, ya, berawal dari ya dunia sebenarnya. Habis pulang perang, semuanya capek, penat ya. Nah, biasanya memang yang menjadi pemicu der ledakan itu karena ada himpitan-himpitan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kita kan habis melalui peristiwa apa? Kemarin yang besar sekali mendunia, pandemi ya kan? Nah, dari pandemi itu munculnya barakallahu fikum ya, kerenggangan demi kerenggangan. Sudah kita jarang bertemu dengan sama ikhwan, barakallahu fikum ditambah lagi ya. Ya, qadarullah. Nah, baik. Ya, habis perang, capek, ngantri. Nah, ngantri ini bisa mengakibatkan barakallahu fikum keributan. Ya, antum merasakanlah. Nah, apalagi sekarang santrinya makin banyak. Kalau dulu kita enggak terlalu banyak ya. Nah, jadi ngantri ya biasalah. Kalau sekarang ngantri itu memang bisa bikin emosi barakallahu fikum. Apalagi kalau yang di dalam itu enggak tahu diri ya kan. Nah, tahu di belakang dia ngantri banyak, wah dia mandi barakallahu fikum ya. Nah, kayak Miss Universe. Ya. Lama sekali barakallahu fikum. Tayyib. Ritual mandinya itu masya Allah. Ya. Nah, pakai pelembab ya barakallahu fikum. Sampo, nah barakallahu fikum. Wah, luar biasa. Nah, kok tahu temannya banyak yang antri. Nah, di situ barakallahu fikum, tayyib, ada yang tersenggol ya. Nah, barakallahu fikum. Entah dari Muhajirin atau Ansor. Nah, barakallahu fikum. Yang disenggol ini barakallahu fikum ya karena lagi penat ya akhirnya dia melotot gitu ya. Nah, yang menyenggol juga gak terima. Apa lu? Gitu ya. Nah, sudah mau ya barakallahu fikum bogem-bogeman itu. Nah, akhirnya kebiasaan jahiliyah yang baru saja mereka tinggalkan itu muncul. Apa itu? Semangat fanatik membela golongan suku dan rasnya. Ya, nah. Ya tadi setan itu kalau orang sudah marah, enak nyetirnya manusia. Nah, nah panggil temanmu, panggil, panggil. Ya, lal muhajirin. Nah, ya, lah namanya la intisor. La, ucapan la itu sudah menunjukkan mana apa? Tolonglah aku. Ya, hei orang-orang muhajirin, tolong aku. Ini orang Ansor mulai cari gara-gara sama kita. Nah, orang Ansor juga akhirnya tersulut. Ya, lal Ansor, hei orang-orang Ansor, ya kita ladeni. Nah, orang-orang muhajirin ini, nah, oh sudah mau, wah, gitu ya, sudah berhadapan. Rasul dikasih tahu dengar, sudah disemprot semua sama Rasul. Nah, baik. Ya. Kenapa saya masih mendengar seruan-seruan jahiliyah di sini? Nah, da'uha fa innaha muntinah. Kata Nabi, tinggalkan sekarang juga seruan-seruan kalian itu. Busuk. Ya, busuk sekali seruan kalian itu. Nah, bau. Barakallahu fikum. Sudah mulai tadi, ya. Nah, membangga-banggakan kelompoknya, membangga-banggakan kabilahnya, membangga-banggakan barakallahu fikum pesantrennya, membangga-banggakan ustaz-ustaznya, barakallahu fikum. Nah, ya, kok mau bogom-bogoman gitu. Allah musta'an wa itiklan. Disemprot semua sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan baru sadar. Astaghfirullah, ya. Wa natubu ilaih. Barakallahu fikum. Nah, minta ampun kepada Allah, baru sadar. Dan sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, upaya beliau untuk menjaga ikatan tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu penting untuk ya kita upayakan sebelum kita memperkuat bangunan-bangunan fisik, terlebih dahulu barakallahu fikum, kita harus memperkuat bangunan-bangunan maknawi. Ya. Barakallah, memperkuat hubungan di antara kita. Barakallah fikum. Nah, tayyib. Ya. Karena kalau percuma, kalau kita hanya fokus kepada bangunan fisik, ya, pondoknya barakallah fikum, masya Allah, ya, megah. Barakallah fikum. Nah, ya, masjidnya luas, 2 tingkat, punya AC, barakallah fikum, ya. Sarana olahraganya lengkap, barakallahu fikum ya. Basket, voli, badminton, apalagi itu. Tenis meja, barakallahu fikum ya. Kemudian renang pun ada, barakallahu fikum. Naam. Semua cabang-cabang olahraga ada, barakallahu fikum. Naam. Tapi ketika kondisi di ma'at itu, barakallahu fikum, hati centang perenang, karut marut. Ya. Carut marut barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bangunan itu akan menjadi hambar. Barakallahu fikum. Bangunan itu tidak lagi menjadi megah tapi menjadi kerdil. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga barakallahu fikum itu bukan tugas mudir am saja. Ya, bukan tugas barakallahu fikum pembina saja, bukan tugas para ustaz-ustaz. Nah, para ustadz-ustadz barakallahu fikum. Nah, tapi kita semua ya berusaha barakallahu fikum menjaga, kemudian barakallahu fikum segera untuk mematikan benih-benih perpecahan dan pertikaian. Nah, ya. Kalau berlarut-larut tidak segera diselesaikan, nah itu bisa membesar, membesar, membesar dan membesar. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaitiklan. Tayyib. Itu langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ketika beliau singgah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Nah, ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah. Langkah beliau yang kedua yang beliau lakukan adalah barakallahu fikum. Tayyib, bina'ul masjid. Ya, bina'ul masjid. Nah, beliau membangun masjid. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Membangun masjid ini barakallahu fikum itu di antara barakallahu fikum wasilah untuk memperkuat ya hubungan maknawi tadi. Naam. Dengan masjid di mana barakallahu fikum kita akan bertemu di titik itu ya. Kita akan berkumpul di satu koordinat. Koordinat masjid. Barakallahu fikum. Naam. Bukan hanya secara fisik tapi juga secara rohani. Naam. Kita semua akan berkumpul di situ, kita bertemu di situ, kita menyembah kepada Tuhan yang satu. Naam. Ya. Jadi dengan adanya sering bertemu, sering barakallahu fikum bergaul, naam, itu semakin memperkuat. Ditambah lagi di masjid itu juga adalah tempat untuk barakallahu fikum memberikan bekal-bekal ilmu. Nah, ya. Tayyib. Sehingga setiap hari itu harus di-upgrade ilmunya. Setiap hari barakallahu fikum ilmu dan iman itu diperkuat, ya. Nah, bukan hanya dipertahankan tapi ditambah. Itu di masjid. Nah, ya, jadi dengan adanya kajian-kajian di situ, ta'lim-ta'lim di situ, barakallahu fikum. Nah, jadi hubungan itu semakin kuat, ilmu semakin bertambah, iman juga semakin bertambah, dan kuatnya ukhuwah, barakallahu fikum, sangat dipengaruhi dengan kuatnya iman. Nah, ya, ketika iman itu bertambah, maka ukhuwah juga akan semakin kuat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, jadi bukan hanya sekedar membangun masjid, tapi apa? Sebenarnya yang paling inti itu adalah memakmurkan masjid tadi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ya lah, Bas, walaupun mungkin masjidnya masjid kayu, ya. Nah, sebagian mahat-mahat besar itu berawal dari masjid papan. Nah, barakallahu fikum. Antum tahu masjid di Palembang, masjidnya Ustaz Al-Bukhari atau pondoknya Ustaz Bukhari. Ya, nah. Itu berawal dari masjid papan ukuran berapa itu? Ya, papan kayu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, dirintis di situ dengan barakallahu fikum, kayak kesabaran, dengan ketekunan, istiqamah, barakallahu fikum, na'am. Ya, semakin lama bertambah, datang. Sekarang pondoknya udah saya satu kelurahan itu. Tanya sama anak-anak yang dari Palembang, yang tadi pondoknya Sayyid Bukhari. Barakallahu fikum, ya. Na'am, banyak sekali orang di sana. Masjidnya sekarang, barakallahu fikum, na'am, besar sekali. Na'am, barakallahu fikum. Ya. Jadi bukan hanya bangunan masjidnya barakallahu fikum, tetapi yang sebenarnya menjadi inti itu adalah bagaimana memakmurkan masjidnya, ya. Nah, jangan pesimis dulu. Gimana Ustaz, masa bangun pondok pesantren masjidnya masjid kayu gini, ya, atapnya barakallahu fikum pelepah daun kelapa, barakallahu fikum, na'am, berlantaikan tanah, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, kita tidak boleh pesimis hanya melihat bangunan fisik. Nah, tapi kalau barakallahu fikum masjid tadi diisi, dimakmurkan dengan ilmu, barakallahu fikum, insyaallah akan berkembang. Nah, fisiknya barakallahu fikum akan berkembang. Nah, begitu juga di ma'had kita. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Yang awalnya di ma'had ini kita gak punya masjid. Antum gak merasakan dulu. Sholatnya mencar-mencar. Ya, zaman kita dulu sholatnya mencar-mencar. Ada yang di Halimunur, ada yang di Utsman bin Affan. Bahkan sampai ada yang sholatnya itu di Hayala Sholah sana. Barakallahu fikum, ya. Pondoknya gak punya masjid. Jadi kalau udah sholat itu mencar-mencar. Nah, ada yang diusir. Barakallahu fikum. Nah, sebagian santri kan ada yang kecapean. Habis sholat itu tidur. Ya, nah, sampai tampilnya bangun di pekar lagi, bangun. Nah, barakallahu fikum. Pulang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya, enggak punya masjid kita dulu. Nah, itu sempat saya mengalami. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sampai akhirnya barakallahu fikum Allah mudahkan, Allah berikan barakallahu fikum keberkahan, ya, pada dakwah. Barakallahu fikum ustazuna, ya, Bu Ilyas, barakallahu fikum As-Sidawi hafizahullahu taala wa ra'a, barakallahu fikum, na'am. Na'am, banyak support dukungan dari ikhwan-ikhwan yang ada di sekitar, barakallahu fikum, na'am. Akhirnya kita punya masjid, walaupun belum sempurna fisiknya, itu sudah digunakan oleh beliau. Nah, kita dulu di atas, ya. Masjid kan di atas, di bawah ini dulu masih sakan. Barakallahu fikum. Nah, belum ada lantai keramiknya, ya, masih semen. Dulu atapnya itu barakallahu fikum, ya, ala kadarnya. Barakallahu fikum, bekas tikar-tikar yang enggak terpakai, ya, ada bekas banner-banner apa pamflet gitu, barakallahu fikum, terpal. Nah. Dan barakallahu fikum, itu kalau sudah sholat zuhur luar biasa itu ya. Antum sholat zuhur aja di sini kadang masih panas ya kan. Bahkan yang di belakang itu saja sudah gini-gini barakallahu fikum. Nah, kita dulu enggak ada atapnya, atapnya itu terpal. Ya. Nah. Itu kalau sudah waktunya sujud maknyes barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Apalagi kalau pas dapat bagian sop-sop terakhir itu ya. Nah, enggak ada apa tikernya, langsung jidatnya itu barakallahu fikum mah nyentuh apa? Nyentuh lantai semen. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka muncullah bercak-bercak di keningnya itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, tapi tadi ya terus dimakmurkan barakallahu fikum. Nah, maka makmur juga pondok pesantrennya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga antum yang merasakan saat ini itu sudah Masya Allah. Ya, harus banyak-banyak bersyukur. Dan jangan banyak mengeluh. Nah, ya. Nah, AC-nya kurang banyak nih Ustaz. Ya, santrinya makin banyak nih. Harusnya AC-nya ditambah lah. Jangan yang 1 PK, yang 3 PK lah sekali Ustaz. Wah, ya. Biar sujuk. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wah, ini sudah luar biasa barakallahu fikum. Nah, dibandingkan dengan tayyib, santri-santri yang dahulu. Ya, bersyukuri. Naam la in syakartum la aziz. Dannakum. Kalau bersyukur insya Allah ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tayyib. Ja'lu wasiqah al-mu'ahadah. Nah, ja'lul wasiqah wal mu'ahadah. Bainahu wa bainal yahudi al-madinah. Bainahu wa bainal yahudi fil al-madinah. Nah. Yaitu beliau membuat sebuah perjanjian barakallahu fikum. Tayyib, sebuah kesepakatan antara beliau dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Nah, ya. Tayyib, karena kita bertetangga barakallahu fikum dengan tayyib orang-orang Yahudi, maka beliau membuat perjanjian agar tidak saling mengganggu, agar bisa hidup berdampingan barakallahu fikum. Naam. Tayyib, lakum dinukum waliyadin. Untuk masalah agama ya masing-masing. Untuk masalah muamalah duniawi barakallahu fikum. Nah, selama tidak melanggar aturan-aturan Islam itu diperbolehkan sehingga menjalin hubungan barakallahu fikum saling menguntungkan. Nah, tayyib. Sehingga dengan langkah-langkah itu barakallahu fikum peradaban Islam yang berpusat di kota Madinah semakin lama berkembang dan mendunia bahkan sampai saat ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kitab yang membahas tentang kisahnya Muhajirin dan Ansar. Nah, barakallahu fikum. Kitab Siyar ya. Nah, Sirah Nabawi barakallahu fikum Ibnu Hisyam. Nah. Kemudian juga barakallahu fikum Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga Zadul Ma'ad barakallahu fikum. Nah. Dalam Sirah-Sirah Nabawiyah. Kenapa kitab Adabul Mufrad tidak semulia kitab Sahih Al-Bukhari? Kenapa Imam Bukhari mencantumkan hadis dhaif dalam Adabul Mufradnya? Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Untuk kitab Sahih Bukhari dan Sahih Al-Adabul Mufrad, memang barakallahu fikum, maksud ya, tayyib, dan metode yang beliau gunakan memang berbeda. Nah, kalau dalam kitab Sahih, barakallahu fikum, jami' Sahihnya beliau, nah, beliau memang menargetkan standar yang sangat tinggi. Memilih-milih dari barakallahu fikum jutaan hadis yang beliau hafalkan yang paling sahih. Nah, ya, yang paling sahih menurut beliau dalam kadar ilmu pengetahuan beliau. Nah, sehingga itu pun tidak sembarangan. Ketika beliau ingin memasukkan satu hadis, beliau beristikharah. Nah, jadi bukan hanya meninjau itu dari pandangan ilmu beliau, tapi juga beliau mengharap mendapatkan taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini layak atau tidak dimasukkan dalam sahihnya. Nah, jadi karena upaya beliau yang begitu istimewa pada sahih beliau, nah, sehingga pantas kalau diapresiasi oleh umat manusia begitu luar biasa, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena memang usaha itu tayyib tidak akan mendustakan hasilnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga wajar kalau barakallahu fikum Sahih Bukhari, nah, memiliki tempat yang lebih, ya, dibandingkan Al-Adabul Mufrad. Nah, Adabul Mufrad beliau hanya bermaksud untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang adab atau etika secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau tidak mempersyaratkan atau memberikan standarisasi seperti sahih. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang etika. Barakallahu fikum. Nah, kenapa yang lemah dimasukkan? Barakallahu fikum, tayyib, untuk syawahid, untuk memperkuat. Jadi para ulama itu mengumpulkan hadis dengan beberapa sebab. Yang pertama, barakallahu fikum, listidlal, i'timadan alaih, untuk berdalil, barakallahu fikum, dengannya dan menjadikan dia sebagai landasan, ya, amal dan perbuatan. Yang kedua, barakallahu fikum, mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut barakallahu fikum li syawahid, ya, untuk memperkuat barakallahu fikum hadis-hadis yang lain. Nah, yang ketiga barakallahu fikum, mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut barakallahu fikum lil ikhbar, ya, untuk memberikan info kepada umat manusia tentang kelemahan, ya, hadis-hadis tadi. Nah, makanya ada kitab maudhu'at, hadis yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu, silsilah abba'ifa, hadis-hadis kumpulan hadis-hadis pal, hadis-hadis lemah, Syekh Al-Albani, barakallahu fikum, na'am. Tujuannya agar manusia mengetahui kelemahan hadis-hadis tersebut, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Jadi kenapa para ulama memasukkan hadis lemah di dalam kitabnya? Apakah itu bukan menunjukkan mereka ingin menipu umat atau ada niatan yang tidak baik? Enggak. Justru niatannya baik. Ya. Nah, hadis-hadis yang lemah tadi diharapkan barakallahu fikum bisa dinaikkan derajatnya ketika ditemukan dalam riwayat yang lain, penguatnya jadi naik dari dhaif menjadi hasan. Nah, atau fungsinya agar manusia tahu kalau itu hadis yang lemah. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.